Shakira ya, ngeliat anak kecil tadi. Sekelebat aku juga ngeliat ada anak kecil. Si ganteng tuh, si ganteng. Ada si ganteng, anaknya Avan. Siapa tadi anaknya Avan? Oh iya, iya. Avan. Mana? Anaknya Avan. Avan. Hai om. Hai. Sini. Kamu ngapain sayang? Mana? Eh, tuh kan. Sini. Sini, sini, sini, sini. Si ganteng. Sini. Eh. Kamu kok bisa ganteng begini sih? Tos dulu dong. Tos. Hey. Papa mau nonton siapa kesini? Nontonin siapa? Kamu nonton siapa kesini sayang? Kamu sama siapa kesini? Papa ya? Mana papa? Papi mana papi? Itu di sana duduk. Mana papi? Itu. Itu? Oh, itu. Yang belah tengah ini? Bukan. Oh bukan. Oh iya bukan. Aku pikir yang ini tadi, ini bukan papi. Ini siapa? Ini Popo. Avan, Avan kesini mau ngapain? Oh. Lagi. Mau nyanyi lagi? Wah mantap. Kamu mau nyanyi lagu apa? Laguku. Sama laguku. Siapa? Wih, aku suka lagu itu. Yeah, Avan mau nyanyi. Aku senang sekali. Kenapa? Ekspresinya kok gitu, senang sekali. Avan, kamu mau nyanyi sendiri apa mau duet? Mau duet. Mau duet sama siapa? Coba sama pilih. Sama aku ya. Ya. Gak mau, dia tahu. Ya. Dia teman yang bagus. Siapa mau tuh di depan? Sama siapa? Maunya sama Tante Eri. Tante Eri! Dia tahu aja. Dengan senang hati, tapi jangan panggil tante dong. Apa dong? Oma. Oma. Oh,